Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masuk bab yang baru, yaitu bab maja'a fi dzabhi li ghairillah. Itu bab tentang larangan menyembelih untuk selain Allah. Bab ini seperti bab-bab sebelumnya, yaitu penjelasan tentang jenis-jenis kesyirikan yang biasa dilakukan oleh kalangan musyrikin dari segala zaman. Dari setiap zaman, setiap tempat. Berulang terus sejak masa jahiliyah dahulu. Yaitu pemberian sesaji, pemberian sembelihan, persembahan untuk selain Allah. Yang mereka berikan untuk selain Allah. Nah, dan diantara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala terkait langgengnya kesyirikan ini. Kesyirikan ini terus berjalan, terus terjadi. Diantara hikmah Allah terjadinya kesyirikan ini, kekufuran ini, ialah agar semakin jelaslah mana ahli tauhid, mana ahli syirik. Mana orang-orang yang thayyib, mana orang-orang yang khabith. Mana muwahhid, mana musyrik. Ini yang diterangkan oleh para ulama. Ya, karena kalau Allah kehendaki, Allah akan lenyapkan itu semua kesyirikan. Allah jadikan semua manusia ahli tauhid. Walau syaa'allahu lahadan nasa jami'a. Seandainya Allah kehendaki, Allah berikan hidayah kepada manusia semuanya. Namun ternyata Allah biarkan kesyirikan itu tetap merajalela. Sejak dahulu hingga saat ini. Di setiap tempat, setiap waktu, berulang lagi, bahkan kian variasi, kian inovasi. Terus berulang-ulang. Tapi barakallahu fikum. Nah, Syekh di sini membawakan ayat di surah Al-Kautsar, afwan, di surah Al-An'am, ayat 162 sampai 163. Ayat yang familiar di telinga kita, karena ayat ini juga ada di dalam doa istiftah salat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Ini bab ini bukan. Wasalli li rabbika wanhar ya. Kalau bab ini udah belum? Udah ya. Berarti benar surah Al-Kautsar ya. Ya, wasalli li rabbika wanhar. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya pikir di atasnya. Qul inna salati itu udah berarti bukan lalu. Fasalli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah salat, wanhar dan sembelihlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya dan untuk kita secara umum agar mengesakan Allah dalam ibadah, memurnikan salat, memurnikan sembelihan, yaitu adzabah, an-nahar itu adzabah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulillahi ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Syarhul kalimati. Lihat penjelasan kosakata. Fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika. Maka salatlah. Sallinya itu fil amar. Li rabbika untuk Rabbmu. Maknanya apa? Addis salawati. Maka tunaikanlah salat. Khalisatan. Ya. Khalisatan li wajahillah. Khalisatan dengan ikhlas, itu dengan memurnikan sholat kalian, ibadah kalian untuk mengharapkan wajah Allah semata. Hanya untuk menggapai ridha Allah. Hanya diperuntukkan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Nah, wanhar, maknanya apa? Idbah. Idbah. Fil amr. Dabah ayat bahu. Idbah. Dan sembelihlah bismi rabbika. Dengan nama Rabbmu, muqarriban lahu. Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadanya. Engkau menyembelih untuk Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Ya. Baik, mana lagi berikutnya? Asyarhul ijmali. Lihat penjelasan secara global ayat ini. Ya. Kata Syekh Al-Qarawi rahimahullah ta'ala, ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ayya jama'a baina hataini al-ibadataini, agar Nabi SAW menggabungkan dua ibadah ini, yaitu salat dan menyembelih. Al-mutadamminataini, yang keduanya salat dan menyembelih itu mencakup at-tawadu'a lillahi, sikap tawaduk kepada Allah, wal iftiqara lahu ilaihi, dan sikap membutuhkan Allah, wa husnadh dhanni bihi, dan juga mencakup baik sangka kepada Allah, wa taqarruba ilaihi, dan mendekatkan diri kepada Allah. Wa huma ay as-salatu wan nahru, ya, dan keduanya itu salat dan menyembelih, ya, a'zamul ibadatil badaniyah wal maliyah, adalah seagung-agung ibadah badan dan ibadah harta. Salat adalah seagung-agung ibadah badan, dan menyembelih adalah seagung-agungnya ibadah harta. Oleh karena itulah Allah gabungkan dua ibadah ini di dalam satu ayat. Ya, bahkan di ayat yang sebelum, qul inna salati wa nusuki, sama itu juga. Katakanlah sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Dan Allah ulangi lagi di ayat ini. Ya, fasholli lirabbika, fasholli lirabbika. Maka salat untuk Rabbmu. Salat ibadah badan. Wanhar, dan sembelihlah ibadah harta. Dan Allah gabungkan, fasholli lirabbika wanhar. Nah, jadi Allah di sini menggabungkan salat dan menyembelih, menunjukkan bahwasanya ini adalah ibadah. Salat ini, salat adalah ibadah, dan juga menyembelih adalah ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, al-fawaid, faedah-faedah yang disampaikan oleh Syekh Al-Qarawi di sini, yaitu al-awwal, yang pertama, wujubut taqarrubi ila Allah bis-salati, wajibnya mendekatkan diri kepada Allah dengan salat. Asani yang kedua, wujubut taqarrubi bidzabihati ila Allah duna man siwahu. Yang kedua, wajibnya mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hanya untuk Allah, bukan kepada yang lainnya. Tidak boleh menyembelih untuk, ya, sembahan-sembahan selain Allah, untuk jin, untuk malaikat, atau untuk menyambut kedatangan pemimpin, ya. Menyembelih boleh untuk dagang, untuk makan, untuk sajian tamu, untuk, ya, yang lainnya, untuk jualan, jualan sate, silakan. Tapi selain itu enggak boleh. Ya, menyembelih. Menyembelih untuk diperuntukkan untuk jin karena takut, sebagai sesajen, sebagai tumbal, ya, sebagai persembahan untuk Nyi Roro Kidul di pantai selatan dalam kirab acara sedekah laut, larung saji, nyadran, ya, dan yang lainnya, dan segala macam persembahan-persembahan yang diperuntukkan untuk selain Allah. Munasabatul ayat lil bab, apa hubungan ayat ini dengan bab-bab larangan menyembelih untuk selain Allah? Haitsu dallatil ayatu ala anna taqarruba bidzabhi la yasihhu illa lillah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya mendekatkan diri ke dengan menggunakan sembelihan itu tidaklah sah, tidaklah dibenarkan kecuali hanya kepada Allah. Fayakunu ibadatan, maka jadilah yang namanya menyembelih ini adalah ibadah. Wasarful ibadati li ghairillahi syirkun, dan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik. Ya, karena Allah hadirkan kita ke sini, ke muka bumi ini, hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Mulahadhah. Mulahadhah. Lihat di sini ada catatan al hadis al marwi an Ali. Ada hadis yang diriwayatkan dari Ali. Ini marwi. Ini marwi dengan sighah tamrid. Ini mengindikasikan, ya, menunjukkan akan kelemahan riwayat tersebut. Marwi, ruya, nah ini. Ya. Hadis yang diriwayatkan dari Ali, alladzi fassara an-nahar bi raf'il yadain, yang mentafsirkan fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan angkatlah kedua tanganmu. Ini mungkarun, mungkar riwayatnya. La yasihu i'timaduhu, tidak sah untuk dijadikan sebagai acuan. Nah, ini enggak sah. Ya, wanhar, ya, jelas maknanya menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dipahami sini, ya. Tapi kita pindah berikutnya ke ya, hadis berikutnya. Hadis dari Ali radhiyallahu anhu. An Aliin dari sahabat Ali radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ya, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasulullah SAW menceritakan kepadaku, menyampaikan hadis kepadaku dengan 4 kalimat. Kalimat ini kalau dalam bahasa Indonesia kata, tapi yang dimaksud di sini arba'u jumal, yaitu kalimat yang jadi bahasa Indonesia, yaitu kalimat yang sempurna. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku, menceritakan hadis kepadaku 4 kalimat. Nah, itu apa? La'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah, semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Apakah lewat langsung ataupun dia menjadi penyebab. Ya, melaknat langsung dia celak orang tuanya, ya dan bila atau dia menjadi penyebab orang tuanya dicelak. Semisal apa? Dia mencela orang tua orang lain. Ya, orang tua kawannya, orang tua lawannya dia cela. Maka dibalas sama lawannya mencela orang tua dia. Nah, ini nanti ada keterangan hadisnya. Ya, yang kata Nabi SAW, minal kabair syatmur rajul walidayhi. Di antara dosa besar ialah seseorang mencela kedua orang tuanya. Kata sahabat, gimana ceritanya itu? Kata Nabi, nam yasubbu aba rajul fa yasubbu abahu, itu dia mencela bapak orang lain, maka orang lain tersebut mencela bapaknya. Enggak cukup di situ, orang lain tadi marah lagi, fa yasubbu ummahu, nambah lagi orang lain tadi pun akhirnya mencela bukan cuma bapaknya, ibunya. Nah, ini menjadi penyebab dicelaknya kedua orang tua. Enggak boleh kayak gitu ya. Sama kita enggak ingin Allah dicela, maka kita jangan cela ya tagut orang lain. Ya, tagut orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwa bighairi ilmin." Ya, maka janganlah kalian mencela orang-orang yang disembah selain Allah. Maka janganlah kalian mencela tuhan-tuhan mereka. Nanti mereka akan mencela Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Ya, tanpa ilmu. Paham enggak di sini? Baik, barakallahu fikum. Kalau menjelaskan kekufuran mereka boleh silakan, tapi jangan sampai ada unsur celaan-celaan yang itu menghasilkan permusuhan yang akan menghantarkan mereka ya akan menghina Allah. Nah, tabarakallahu fikum. Mana lagi berikutnya tadi? La'anallah, ini yang kedua tadi itu. Yang ketiga, la'anallah man awa muhdisan. Ini ada datang dua riwayat. Dalnya kasrah dan dalnya fathah. Ya, man la'anallah man awa muhdisan. Kalau man awa muhdisan, Allah semoga Allah melaknat orang yang melindungi muhdis, orang yang melakukan kejahatan. Nanti kalau yang muhdasan, orang yang melakukan bid'ah. Ini ada dua riwayat yang datang antara kasroh atau fathah huruf dal di muhdisan atau muhdasan. Ya, nanti akan ada diberikan keterangannya oleh Syekh Al-Qurawi. Ya, kemudian yang terakhir, yang keempat, la'anallah man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah ya, tanda patokan tanah. Ya, diakhirkan atau dimajukan. Syarhul kalimat, lihat penjelasan kalimat. Al-la'nu minallah, laknat dari Allah maknanya apa? At-tardu wal ibadu min rahmatillah, yaitu pengusiran dan menjauhkan dari rahmat Allah. Nah, ini maknanya al-la'an. Ya. Wa minal makhluk, kalau dari makhluk, makhluk melaknat itu maksudnya ad-du'a was-sabbu, itu makhluk mendoakan laknat dan celaan. Ya. Kan banyak hadis ya, fa la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Dia maka dia mendapatkan laknat Allah. Berarti apa? Pengusiran, penjauhan dari rahmat Allah. wal malaikah wan nasi ajmain, dapat laknat malaikat dan manusia semuanya. Berarti kalau dapat laknat malaikat dan manusia semuanya berarti apa? Malaikat dan manusia mencelaknya dan mendoakan laknat untuknya. Ya, mendoakan laknat untuknya. Nah, tapi kenapa Syekh Hiswan? Enggak muat di situ. Majuan sini. Nah. Sini, sini, depan nih dekat saya nih. Nah. Mana lagi tadi? Ya, lihat perhatikan. Kata Nabi SAW, man ya la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang menyembelih, ya, yang menyembelih. Yaitu dia mendedikasikan, mempersembahkan, memberikan sesaji, apakah itu sembelihan atau yang lainnya, untuk selain Allah, apakah itu kepada berhala, pusara, pepohonan, bebatuan, jin, maupun dalam rangka menyambut kedatangan pemimpin, kedatangan orang yang dihormati, dia sembelih dalam rangka kedatangan pemimpin tersebut, ya, maka ini dapat laknat dari Allah. Dalam riwayat yang lain, man dahaba li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang melaknat, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia berbuat kesyirikan. Syirik apa? Syirik akbar. Syirik akbar. Karena menyembelih untuk selain Allah ini syirik akbar kalau diperuntukkan untuk selain Allah. Tayyib barakallahu fikum. Apa maknanya kata Syekh Al-Qarawi? Araqad dam, yaitu dia menumpahkan darah. Ya, mutaqarriban. Jadi tapi jangan dipahami berarti kalau enggak ada darahnya enggak apa-apa. Tidak demikian. Ya, ini secara bahasa saja dabahayat bahu itu. Nah, bukan di, jangan dipahami nanti kalau enggak ada darahnya berarti enggak apa-apa. Ya, kan enggak nyembelih gitu. Jadi kalau nanti saya kasih lalat, kasih nyamuk, ya, kasih telur, kasih kopi. Kopi kan enggak ada darahnya tuh. Kasih telur, kasih kopi, kasih menyan, ya. Buat sesaji berarti enggak apa-apa dong. Loh, enggak demikian mana. Ya. Nah, ini disebutkan araqad dam karena menumpahkan darah karena umumnya yang disembelih oleh musyrikin untuk jin, untuk sembahan-sembahan mereka itu adalah hewan-hewan yang mengeluarkan darah. Misal kambing, ya, sapi, lihat tuh. Para musyrikin di pantai selatan, mereka memberikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul, kepada siapalah dari kalangan togut-togut mereka. Nah itu umumnya adalah kambing atau kepala kerbau atau kepala sapi, ya, kepala sapi. Nah, atau juga ayam bisa juga, ya, diperuntukkan untuk jin yang darahnya nanti dipersembahkan. Taibar kalau itu. Ya. Biasanya persyaratan dari jin biar aman, biar ini dan itu. Nah, karena jin tahu kalau dia si hamba ini memberikan sesaji untuknya dalam dalam bentuk sembelihan, berarti dia telah menjadi hambanya si jin dan berubah menjadi hambanya si jin dan dia telah musyrik, syirik akbar. Ya, barakallahu fikum. Ini banyak sekarang dukun-dukun yang berkedok ustadz, ustadzah, mengajarkan kayak begitu. Kayak sekarang lagi marak itu dukun, ya, dukun perempuan pakai jilbab besar gitu. Pakai jilbab besar. Mengaku bisa mendatangi malaikat, mendatangi rasul, mendatangi nabi, ya. Segala macam pasiennya itu kalau mau sembuh dengan syarat nyembelih ini, nyembelih itu. Di Bekasi pun juga ada. Pakai nama ustadz depannya haji lagi, terkenal lagi. Kalau kemana-mana tuh orang pakai jubah putih, pakai peci putih lagi. Hah? Kalau sebut nama dia pasti sebut ustadz. Nama tuh dukun tersebut ustadz Haji Pulan. Berapa biayanya Pak Imam? 6 juta. Hah? Di sini banyak kasiannya lagi. Hah? Oh, namanya doang. Namanya beda. Hah? Namanya antum lagi belajar menuju ahli tauhid, sedangkan yang ngono itu dia togut, dia dukun. Baik, barakallahu fikum. dia dukun. Nah, ini lagi marak. Masuk-masuk TV lagi. Allah astagfirullah. Ya, mana lagi tadi? Ya. Mana berikutnya? Dabaha li ghairillah araqad dam mutaqarriban bihi ila ghairillah. Menumpahkan darah dalam rangka ya, mendekatkan diri. Dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah dengan sembelihan dia tadi. Sawaun adzakara smallahi alaihi am lam yadhkurhu. Sama saja ketika dia nyembelih dia nyebut nama Allah atau tidak nyebut. Yang jelas maksud tujuan dia ialah untuk mendekatkan diri kepada selain Allah. Misal dia dipersyaratkan oleh dukun, kalau kamu mau bangun di sini, kalau kamu mau lancar urusannya di sini, tumbal. Kamu kan orang baru di sini, kasih tumbal. Yaitu sembelih seekor ayam atau kambing atau yang lainnya. Nah, dan orang ini tertipu merasa biar enggak syirik, ya udah saya pakai nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Padahal itu ditujukan untuk apa? Untuk jin tadi. Nah, ini syirik, pelakunya musyrik walaupun nyebut nama Allah. Paham enggak sini? Syirik musyrik. Ya, musyrik ini syirik akbar walaupun nyembelih untuk nama Allah. Nah, ini maksud tujuannya itu yang penting. Paham gak sini? Nah, ada orang nyembeli untuk Allah, tapi lupa nyebut nama Allah, cuman dagingnya, zat dagingnya aja yang haram dimakan. Ya, zat daging hewannya aja yang haram dimakan. Dia untuk Allah, cuman lupa gitu. Dia untuk Allah, misalkan untuk akekah. Ya, untuk akekah, karena buru-buru, ya, sembeli aja. Wih, lupa gimana? Udah mati. Hah? Nah, ini dah hanya dagingnya aja enggak sah. Dapat pahala enggak dia? Dapat enggak? Dapat. Ya. Dapat pahala cuman dagingnya enggak sah. Karena tujuan dia untuk Allah. Nah. Ya. Itu mau diapain? Mau dimakan dia. Ya. Nah, kalau tadi walaupun pakai nama Allah sembelih tapi tujuannya untuk jin musyrik, syirik akbar. Aman tuh, syirik akbar. Hah? Enggak. Enggak boleh juga. Tapi, nah, lihat lagi di situ. Mana lagi tadi? Ini banyak ini ya. Diperuntukkan untuk kayak di negeri kita itu dianggap budaya lagi bahkan. Nyadran, larung saji, sedekah laut, dianggap budaya. Ya, dianggap budaya. Saya pernah lihat itu di Facebook, ya, mereka menampilkan kirap-kirap budaya syirik itu, dikomentari oleh netizen bertauhid, ya. Syirik itu, syirik, marah mereka, diserang yang ini, diserang rame-rame, dasar kadrun katanya. Dasar kader ini pasti Wahabi ini kata dia. Nah, ini budaya syirik-syirik kata dia. Nah, ini budaya kata dia. Subhanallah. Ya, kedoknya budaya. Ini makanya lebih parah kemusyrikan zaman sekarang dengan zaman Quraisy. Zaman Quraisy enggak ada yang bilang ini adalah budaya, enggak. Mereka ketika memberikan sesaji, persembahan, ibadah kepada selain Allah, ya mereka bermaksud ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, agar berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Atau tujuan yang lainnya agar berhala ini yang merupakan simbol-simbol orang soleh memberikan syafaat pembelaan untuk mereka di hari kiamat kelak. Ya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, mudarat kepada mereka sedikit pun. Namun mereka mengatakan mereka inilah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Ya. Nah, kalau sekarang aneh lagi, nambah lagi. Budaya. Ya, warisan kearifan budaya lokal. Warisan Nusantara. Warisan setan itu. Warisan setan. Oh iya, antum mau bilang warisan siapa? Warisan setan. Tayyibarakallahu fikum. Nah, kemudian Mana lagi tadi? Ya, ini di hadis la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Al-muradu bihima al-abu wal-um wa in alau, yaitu kedua orang tuanya yang dimaksud adalah bapak dan ibu dan seterusnya, kakeknya, nenek moyangnya. Ya. Walanallah man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang awa melindungi muhdisan. Awa maknanya nasara wa hama. Awa maknanya nasara, menolong, wa hama dan menjaga, memproteksi. Muhdisan, apa yang dimaksud muhdisan? Bikasrid dal, kalau dikasrahkan dal, ya, maknanya apa? Janian, penjahat, kriminal, melindungi penjahat, ya. Melindungi penjahat. Ini melindungi penjahat enggak boleh. Ya. Walaupun itu adalah kerabat kita, ini jahiliyah. Ya. Kata Nabi SAW, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad dad Allah fi amrih. Kata Nabi SAW, man halat syafa'atuhu, barang siapa yang pembelaan dia kepada orang lain malah menghalangi penegakan hukum Allah, berarti dia telah melawan perintah Allah. Ya, kayak zaman sekarang ada backing polisi, belain kriminal, pengacara, apalagi juga pengacara belain kriminal, apalagi pejabat-pejabat belain koruptor, belain kriminal, yang harusnya mereka dihukum. Maka ini Allah melaknat mereka. Allah melaknat mereka. Kata Nabi lagi apa? Man yashfa'u syafa'atan sayyi'atan yakunu lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqimah. Muqim. Barang siapa yang membela orang lain dengan pembelaan yang buruk bagi pelaku dosa, maka dia akan memikul dosanya itu. Orang yang melindungi koruptor, maka dosa koruptor itu juga ikut ditanggung oleh pelindung koruptor. Nah, paham gak di sini? Nah, kan ada tuh yang nge-backing. Nge-backing bandar narkoba, di-backing. Ya, di-backing. Bandar narkoba itu di-backing. Allah musta'an. Ya. Ini penjahatnya ini, kejahatannya ini ngeri. Belum lama ini ada bandar narkoba ini disebutkan karena kejahatannya sudah ma'ruf umum, enggak apa-apa diambil pelajaran. Ya, yang tobat akhirnya dia. Yang tobat hukum mati baru-baru ini. Hukum mati baru-baru ini. Nah, hukum mati, ha? Udah namanya ma'ruf lah ya. Ya, dihukum mati. Ya, bandar besar dari pengimpor. Ya, dia tangan kanan dari pengimpor langsung. Dari negeri mana? Arab? Bukan, Cina. Ya. Dari negeri Cina. Ya, dari negeri Cina. Ketika datang ke Indonesia, ya, kong kali kong dengan semua unsur pejabat di bea cukai, di kepolisian, di mana-mana. Bahkan mereka semua itu, pejabat itu ikut naruh harga. Hah? Harganya berapa nih? Segram, sekilo. Mereka ikut. Saya naruh 50 ribu. Saya naruh 50 ribu. Saya 50 ribu. Padahal katanya itu modalnya yang dijual 300 ribu, 5 ribu kata dia. Aslinya. Subhanallah. Ketika dia tertangkap berkali-kali, di back, banyak backingnya. Nah, itu backingnya itu tuh. Hah? Ikut dapat dosa dia. Dan dapat laknat. Ya, dapat laknat. Iya dan billah. Ya, orang yang backing-backingin ya jadi backing, ya, makanya nggak boleh kita main asal bela aja. Asal bela aja kita main backing-backing nggak bisa. Kata Nabi SAW, melawan sarakat Fatimah. Seandainya Fatimah mencuri, ya, saya akan memotong tangannya. Nah, ini seandainya Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu anha. Seandainya Fatimah mencuri, dipotong tangannya sama Rasul Sallam. Ya, apalagi orang lain. Ya. Amin, backing-backing. Maka hati-hati jadi backing-backing penjahat. Dapat laknat dari Allah. Taib, barakallahu fikum. Mana lagi? Ya, manarul ard. Allah melaknat orang yang ghayyara manarul ard. Manarul ard. Tanda-tanda tanah, patok. ya, dirubah begitu. Ya, apa maknanya di sini? Oh, belum itu ya. Bikasidal janian, masih di muhdisan ya. Allah melaknat muhdisan. Ya, kalau dikasrokan dal muhdis yaitu janian, pelaku kriminal. Wa bi fathid dal, penjahat itu ya. Nah, kalau difathahkan dalnya muhdasan. Apa maknanya? Mubtadi'an, ahli bid'ah fiddin, dalam agama. Allah melaknat orang yang melindungi ahli bid'ah. Melindungi, menolong, menjaga. Wa 'alal akhir yakunu ma'na awa. Nah, kalau yang akhir berarti kalau yang dikatakan ahli bid'ah, maka makna awa itu maknanya berarti radiya bihi wa sabara 'alaihi. Meridhoi bid'ah. Meridhoi ahli bid'ah dan menolong ahli bid'ah. Maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya dan billah. Ya. Artinya apa? Artinya hima wa difa, membela. Ya, dia membela. Nah, segala macam kebid'ahan, khawarij, murji'ah, mu'tazilah, qadariyah, liberal dan yang lainnya. Oh, kalau liberal itu bukan bid'ah ya. Ya. Riddah, kemurtatan ya. Kemurtatan. Hah? Murtad? Oh, iya. Oh, bebas beragama begitu, bebas pilih agama apa aja kok. Bukan murtad. Ya. Orang-orang liberal itu murtadun, kata para ulama. Ya, murtadun. Orang liberal, orang liberalis, pluralis. Itu bukan Islam, bukan, bukan. Munafikun? Bukan. Munafik itu menyembunyikan kekufuran. Mereka mengkampanyekan kekufuran. Terang-terangan, bukan. Mereka murtadun atau zindik lah minimal. Zindik, zindik itu apa? Kafir akbar juga. Bukan Islam. Ya. Nah, ini banyak ini liberal, pluralis sekarang. Ya, ya pakai bajunya sekarang, baju itu, Islam Nusantara. Ya. Mana lagi berikutnya? Yang merubah manarul ard, tanda tanah, ayy al-marasim. Ya. Yang merubah marasim, tanda-tanda, patok-patok. Marasim, allati tafruqu bainahu wa baina jiran, yang membedakan antara milik tanah milik dia dan tanah milik tetangganya. Ya. Tetangganya. Nah, kata para ulama yang dimaksud dengan manarul ard marasim maknanya ghayyaraha, dia merubah patok tadi. Qaddamaha au akhkharaha an makaniha, dia men, ya, dimajukan atau diakhirkan. Nah. Ini bahaya ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manik tato'a shibran minal ardi bighairi haqqin tuwiqahu yawmal qiyamati min sab'i aradina. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah, tanah orang lain sejengkal, diambil sejengkal, sejengkal jaraknya begitu, sejengkal jarak dia, oh ini batas saya segini, padahal sejengkal kurang. Tuwiqahu, maka dia akan dikalungkan, ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min sab'i aradin, 7 lapis bumi, 7 lapis bumi dikalungkan, dikalungkan ke kita 1 karung tanah aja udah kelabakan. Nah, ini 7 lapis bumi dikalungin di lehernya, Allah musta'an. Nah, gimana itu? Ah, na'udzubillahi min dzalik, ya. Hah? Pagar rumah maju. Wah, itu juga tuh. Pagar rumah maju itu. Ah. Ah. Buat parkir mobil. Ah. Rumah depan rumah dia kan bukan punya dia, dibikin kanopi. Kan bukan punya dia, dibikin kanopi. Ya kan dia beli tanah cuman batasnya apa? Got. Ya kan got. Lepas got punya orang lah, punya umum. Punya umum. Hatta orang punya umum, fasilitas umum siapa aja. Mukmin kafir lewat situ. Tetangga maupun tamu ya, punya orang. Ini parkir permanen di situ. Parkir permanen. Nah, dikasih kanopi. Allah musta'an. Ya. Di tempat saya itu, tapi di belakang ya. Hah? Ini bahkan ada yang ngeri lagi. Di depan rumah dia, di belakang kompleks saya, di depan rumah dia lapangan. Ya, ternyata dia sama tetangga-tetangganya bagi-bagi lahan. Itu setiap depan rumahnya pasti ada kanopi, mobil, cet-cet-cet. Padahal itu fasos, lapangan. Anak-anak main bola, semuanya jadi gak bisa. Udah jadi kapling, milik pribadi semua, milik depan rumahnya semua. Kasih kanopi di semen, dibangun. Subhanallah. Gak takut deh. Dikalungin 7 lapis bumi. Dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Taib. Syarhul ijmali. Penjelasan global hadis ini. Yukhbiruna Aliun radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu mengabarkan kepada kita. Annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yal'anu kullaman taqarraba bidhabhi ila ghairillah. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat semua orang yang mendekatkan diri kepada selain Allah dalam bentuk taqarrub, ya, dalam bentuk adzabah, menyembelih. Wa kullaman la'ana walidayhi mubasyiratan aw tasabbuban. Dan setiap orang yang melaknat kedua orang tuanya secara langsung, na'udzubillah, ataupun tasabbuban. Dia menjadi sebab kayak tadi. Dia menjadi sebab. Sebab dilaknatnya orang tua dia dengan sebab perbuatan dia. Ya, yang kata Nabi SAW, inna minal kabair ayyashtuma ar-rajul walidayhi. Sesungguhnya di antara dosa besar, seseorang mencela kedua orang tuanya. Kaifa yashtuma ar-rajul walidayhi ya Rasulullah, kata sahabat. Gimana ceritanya? Kok bisa ada orang melaknat atau mencela kedua orang tuanya? Ya, maka Nabi SAW menyatakan yasubbu abar rajul fa yasubbu abahu wa yasubbu ummar rajul wa yasubbu ummahu. Dia mencela orang bapak orang lain, maka orang lain tersebut mencela bapaknya. Dia cela ibu orang lain, maka orang lain tersebut cela ibunya. Tabarakallahu fiikum. Ya. Ini enggak boleh demikian. Mana lagi berikutnya? Hah? Wa kullaman nasara hama janian, dan setiap orang yang membela, memproteksi penjahat. Wa kullaman ghayyara marasima wa rasimahu, dan setiap orang yang merubah patokan-patokan tanah. Liktisabil ard, untuk merampas tanah secara zalim. Al fawaid, faedah-faedah yang kita bisa ambil, ya. Al awal, yang pertama, tahrimud dzabhi li ghairillah. Haramnya menyembelih untuk selain Allah. Atsani tahrimul la'ni alwalidain mubasyiratan au tasabbuban. Haramnya melaknat kedua orang tua, apakah secara langsung atau menjadi penyebab. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, atsani asalis tahrimu munasaratil mujrimina warida bil bid'ah. Haramnya menolong pelaku kejahatan dan ridho terhadap kebid'ahan-kebid'ahan. Ar-rabi, yang keempat, tahrimu taghyiril marasimi liktisabi aradil ghair. Haramnya merubah patokan-patokan tanah dalam rangka untuk merampas tanah orang lain. Ya. Al-khamis, yang kelima, jawazul la'nil fusaq ala sabilil umum. Bolehnya melaknat orang fasik secara global, secara umum. Ya, secara umum boleh melaknat orang fasik secara umum. Bukan nama orangnya. Tapi jenis, hah? Jenisnya apa? Jenis perbuatannya. Ya, kita laknat. Nah, ya, kalau antum mau melaknat misalnya, boleh. Misalkan semoga Allah melaknat orang yang mengatakan jilbab tidak wajib. Nah, itu umum. Ya, umum. Allah, semoga Allah melaknat, ya, gitu-gitu. Nah, tapi berikutnya, munasabatul hadis lilbab. Ya, Hubungan hadis ini dengan bab itu apa? Haitsu dallal hadisu. Hadis ini menunjukkan ala tahrimi dzabhi li ghairillah, akan keharaman menyembelih untuk selain Allah. Fayakunu ibadatan, maka ini menjadi sebuah ibadah. Wasarfu, karena menyembelih adalah ibadah. Wasarful ibadati li ghairillah syirkun. Dan memalingkan ibadah untuk selain Allah itu adalah kesyirikan. Nah, ya, bisa ke hadis berikutnya, hadis terakhir. Baik, masih ada waktu nih. Pak Eko, mana Pak Eko? Bisa? Lanjut? Lanjut ya. Baru jam 9 kurang kok. Ya. Kemudian Antariq ibn Syihab, dari sahabat Tariq ibn Syihab. Tariq ibn Syihab Al-Bajali Al-Ahmasi, sahabat yang mulia. Dia berjumpa dengan Nabi, karena syarat jadi sahabat itu beriman kepada Nabi, hidup di masa Nabi, berjumpa dengan Nabi. Kalau cuma berjumpa itu belum tentu mendengar, ya enggak? Belum tentu melihat, ya enggak? Nah, kalau disyaratkan melihat, nanti sahabat yang buta enggak jadi sahabat. Nah, paham enggak? Ini berjumpa. Yang namanya sahabat, hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati dalam keadaan beriman. Yang murtad, bukan sahabat. Ya, bukan sahabat. Ya. Tapi barakallahu fikum. Nah, Tariq bin Syihab ini berjumpa dengan Nabi. Kata para ulama, lam yasma minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dia belum pernah mendengar satu hadis pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis ini gimana nih? Hadis ini kalau dalam ilmu mustalah namanya mursal sahabi. Tariq bin Syihab sahabat bukan? Sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian tiba-tiba dia menyampaikan hadis ini. Ya. Kita dihukumi oleh para ulama setiap sahabat adil, setiap sahabat siqah. Ketika dia menyampaikan hadis ini, maka dihukumi mursal, tapi mursal sahabi. Yang namanya mursal sahabi makbul, diterima tanpa ada keraguan lagi. Karena sahabat tidaklah memursalkan. Ya. Mursal ngerti enggak? Repot ini. Jadi kayak model kayak gini, dia enggak dengar dari Nabi. Ya. Atau sahabatnya ini ketika Rasul wafat dia masih kecil. Ya, masih usia belum tamyiz. Tiba-tiba dia langsung qala Rasulullah tanpa ada perantara an Abi Bakrin, an Abi Hurairah. Langsung qala Rasulullah. Nah, ini juga ya, Tariq bin Syihab langsung berkata qala ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tuh lihat. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda langsung begitu tanpa ada perantara sahabat yang lain. Paham enggak di sini? Namun yang namanya sahabat tidaklah mereka memursalkan hadis Nabi, melainkan itu dari sahabat yang semisalnya atau sahabat yang di atasnya. Maka mursal sahabat tidak seperti mursal yang lain. Ya. Karena semua sahabat udul, siqat, mereka adil, agamanya terjaga. Siqat, mereka tidak pernah berdusta dan mereka adalah orang-orang yang unggul di bidang ilmu din. Ya. Bisa dipahami sini? Memang sebagian ulama mengkritisi hadis ini. Mengkritisi hadis ini. Ya, namun yang diterangkan oleh para ulama, hadis ini adalah mursal sahabi. Mursal sahabi diterima. Ya. Syekh Hatim Al-Auni, salah seorang doktor hadis di Universitas Ummul Qura, punya kitab namanya Mursal Sahabi dan beliau menjelaskan secara detail. Ya. Dan dari penjelasan beliau, hadis ini masuk ke dalam cakupan hadis yang diterima, makbul. Baik. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan hadis ini. Ya, ke babnya. Karena babnya hadis ini berkenan ya, berkaitan dengan bab yang disebutkan di sini, yaitu bab menyembelih untuk selain Allah. Paham sini? Baik, kita bacakan hadisnya. Dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin." Ya. "Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin." Ini hadis ini ajaib. Sampai sahabat keheranan gitu. Seorang masuk surga disebabkan karena seekor dzubab, lalat. "Wadakhalan nara rajulun fi dzubabin." Dan seorang masuk neraka disebabkan karena seekor lalat. Ini ajaib ini. Hah? Sehingga sahabat menyatakan, "Kaifa dzalika ya Rasulullah? Gimana ceritanya itu wahai Rasulullah?" Sallallahu alaihi wasallam qala, "Marra rajulani ala qaum wa lahum salam." Yaitu ada dua orang yang melewati suatu kaum, ya, yang kaum ini mereka memiliki sonam berhala. Ya. Sonam itu berhala dalam bentuk patung. Patungnya itu patung hewan. Ya. Paham enggak di sini? Adapun kalau berhalanya itu dalam bentuk pohon, batu, kuburan, itu namanya bukan sonam, tapi namanya wasan. Namanya wasan. Paham enggak di sini? Kalau wasan itu lebih umum daripada sonam. Kalau sonam itu patung. Gambar hewan, gambar sapi, gambar apa. Paham enggak di sini? Itu sonam. Tapi kalau wasan apa aja? Makanya Nabi SAW berdoa, "Allahumma la taja'al qabri wasanan yu'bad." Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wasan. Apa artinya? Berhala yang diibadahi. Wasanan yu'bad. Paham sini? Nah, kalau sonam itu patung. Enggak ada yang lain. Dalam bentuk tamasil, patung-patung. Ya, paham sini ya? Nah, ketika disebutkan riwayat ini, ya, "Marra rajulani ala qaum wa lahum sanamun." Dua orang pemuda melewati suatu kaum yang mereka memiliki patung berhala. Berhalanya dalam bentuk patung. Paham enggak sini ya? Patung. Patungnya patung apa? Patung itu kata para ulama suruh hayawan. Ya. Berbentuk hewan. Berbentuk hewan. Tayyib barakallahu fikum. Nah, kemudian la yajuzu ahadun, tidak seorang pun boleh lewat, hatta yuqarriba lahu syai'an, hingga dia mempersembahkan sembelihan, sesaji untuk berhala patungnya tadi. Ya, faqalu li ahadihima, maka mereka berkata kepada salah seorang di antara dua musafir tadi, "Qarrib, berikanlah ya sembahan, berikanlah sesaji kepada berhala kami ini." Ya, qala laisa indi syai'un uqarribuhu, saya enggak punya apa-apa yang saya bisa berikan sesaji persembahan untuk berhala patung kamu tadi. Qalu qarrib, qalu lahu qarrib walau dzubaban. Orang kampung enggak putus asa, mereka menyatakan, ya, qarrib walau dzubaban. Maknanya apa? Qarrib walau dzubaban, idbahhu lisana. Sembelihlah. Maksudnya bukan disembelih, tumpahkan darahnya. Yaudah, bejek itu lalat, ditepok, diapain, biar mati. Berikan sesaji kepada berhalanya, patungnya. Dalam rangka ya memberikan ibadah kepada patungnya. Faqarraba dzubaban, maka dia pun akhirnya memberikan sesaji kepada patung tadi dalam bentuk satu ekor lalat. Fakhallu sabilahu, mereka pun membiarkan dia lewat. Pada qalan nara, maka dia pun masuk neraka. Ya. Oh, dipaksa ini? Enggak dipaksa, nanti akan disebutkan Syekh Al-Qarawi. Enggak dipaksa. Ya. Tidak dipaksa. Taibar kalau fikum. Wa qalu lil akhir. Dan mereka orang kampung berkata kepada musafir yang satunya lagi, "Qarrib, ayo sekarang kamu berikanlah sembahan kepada berhala kami." "Ma kuntu li uqarrib li ahadin syai'an dunallah." Kalau saya enggak akan berikan persembahan sesaji dalam bentuk apapun ya kepada selain Allah. Fadarabu unuqahu, maka mereka pun membunuh ya lehernya, memenggal lehernya, membunuhnya. Pada khalal jannah, maka dia pun masuk surga. Masya Allah. Syarhul kalimat. Lihat penjelasan kalimat, kata kosakata dalam hadis ini. Ya, disebutkan dakhala jannah rajulun fi dzubab, dakhala nar rajulun fi dzubab ai fi bisababi dzubabin. Fi dzubab karena sebab seekor lalat. Karena sebab seekor lalat. Nah, barakallahu fikum. Wasanam, ya. Marra rajulani walahum ala qaum walahum sanamun. Dua orang pemuda musafir lewat. Dua orang musafir lewat melihat suatu kaum yang kaum ini punya sonam. Sonam tadi saya sudah sebutkan, ya. Sonam itu berhala dalam bentuk patung, ya. Berhala dalam bentuk patung. Nah, kata Syekh Al-Qarawi, apa itu sonam? Wa huwa ma nuhita 'ala surah, yaitu yang diukir, dipahat dalam satu bentuk. Nah, itu dia patung. Bikhilaf, kata para ulama, sebagian ulama menyatakan itu patungnya itu adalah hewan, ya. Hewan. Nah, bikhilafil wasan, berbeda dengan wasan, berhala juga. Fa innal wasan a'ammu min dzalik, karena wasan lebih umum. Wasan itu bisa dalam bentuk kuburan, pusaka, pepohonan, bebatuan, ya. Nah, itu bisa. Nah, yang penting diibadahkan. Makanya Nabi tadi bersabda apa? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai wasan, berhala yang diibadahi. Nah, kemudian ya, la yajuzu, yang disebutkan tidak boleh seorang pun melewati, ya, yaitu yamuru alai ahadun la yata'addahu, tidak boleh yata'addahu maksudnya jawazahu, tidak boleh melewatinya, tidak boleh berlalu di hadapan kampungnya, ya, hingga mereka memberikan sesaji. Disebutkan dalam hadis ketika mereka meminta kepada salah seorang untuk memberikan sesaji persembahan kepada berhalanya dalam bentuk seekor lalat, ketika diberikan, faqal khallu sabilahu ay tarakuhu, mereka membiarkannya. Ya. Yang satu lagi enggak mau, dipenggal, darabu unuqu. Fa darabu unuqahu ay qataluhu, mereka membunuhnya. Baik. Asy-syarhul ijmali, penjelasan global hadis ini, ya. Yukhbiruna Rasulullah SAW anna rajulaini, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya dua orang pria, walahuma min Bani Israel. Nabi mungkin wala allahuma, mungkin mereka ini dari kalangan Bani Israel. Allahu a'lam. Marra, mereka melewati bi unasin, melewati sekelompok orang, lahum sonamun, yang mereka memiliki sonam, patung berhala. Fatalabu, maka orang kampung ini, ya, meminta minhuma kepada kedua musafir ini, ayyukarriba lidzalika sanam, untuk memberikan sesaji persembahan kepada patung berhala mereka. Walau syai'an qalilan, walaupun dalam bentuk sesuatu yang sedikit. Faqaddama ahaduhuma dzubaban, maka salah seorang di antara kedua mempersembahkan seekor lalat. Fastaujaba lidzalika an-nara wa dakhalaha, maka patutlah dia mendapatkan neraka dan dia memasukkan, dan dia masuk neraka. Wamtana al-akhir, namun yang lain menolak. Likuwati imanihi, karena kekuatan imannya. Wa kamali tauhidihi, karena kesempurnaan tauhidnya. Faqataluhu pada khalal jannah, mereka pun membunuhnya dan dia pun masuk surga. Taibar kalau fikum. Ya, al-fawaid yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini. Al-awwal, yang pertama, idhamu syirki wa in kana qalilan. Ya, ini dahsyatnya kesyirikan walaupun cuman sedikit. Walaupun cuman sedikit. Tauhid itu akan rontok gugur kalau dengan satu noda kesyirikan. Sebagaimana taharah akan batal kalaupun hanya dengan sedikit yang keluar, ya, dari dua jalan. Jalan depan dan belakang. Paham ya? Kemaluan depan dan belakang. Apakah cairan, angin atau yang lain? Gak bisa, batal kamu. Kamu ngentut tadi. Gak bisa dibilang dikit je, kata dia. Gak bisa dia bilang begitu. Dikit aja kok, masa batal? Sikit je, katanya. Nah, gak bisa dia bilang begitu, batal. Sama ketika dia berbuat kesyirikan. Kan cuma sekali saya nyadron, kata dia. Kan cuma sekali saya kasih pesugihan ke bawang rekso. Gak bisa. Selama belum bertobat, musyrik statusnya. statusnya musyrik selama belum bertobat. Kecuali sudah bertobat. Ya. Kalau dalam madhab Syafi'i, orang yang berbuat kesyirikan, syirik akbar, gimana tobatnya? Baca syahadat lagi. Ini kalau dalam madhab Syafi'i diterangkan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini. Ya, Ar-Ramli juga menyebutkan. Ya, di Mughdin Muhtaj. Kenapa? Karena dia sudah batal. Dan ini bukan cuma madhab Syafi'i, empat madhab fikih. Ulama empat madhab fikih mesti syahadat lagi. Ya. Nah, ini terutama dalam madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu ya, kalau antum bermadhab dengan madhabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, cocok dengan madhab fikih yang empat. Bahkan empat madhab fikih yang empat itu lebih Wahabi tanda kutip. Ya, lebih Wahabi. Itu. Nah, mereka mempersyaratkan gimana tobatnya? Syahadat lagi. Ya, syahadat lagi. Tabarakallahu fiik. Nah, itu kita sedang mengkaji itu. Pembatal keislaman dari madhab Syafi'i. Dari kitab Minhaj At-Thalibin karya Al-Imam An-Nawawi. Setiap Selasa di Istiqomah. Ya. Nah, para ulama Syafi'iyah tegas sekali dalam hal ini. Ya, Ibnu Hajar Al-Haytami punya kitab namanya Al-Ilam Biqawatil Islam. Pembatal keislaman versi madhab Syafi'i. Berapa pembatalnya? 400. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan 10, nanti semua kembali yang 400 itu kembali ke 10 itu. Ya, kembali ke 10. Awan tuh. Ya, taibar kalau begitu. Dan dalam madhab Hanafi, Maliki, Hanbali di kitab Buridah juga disebutkan ini, pembatal-pembatal keislam. Apa maksudnya? Ya batal Islamnya. Apa maksudnya kalau nyembeli untuk sono? Ya batal. Maknanya apa? Ya batal. Kalau batal gimana? Ya udah bukan Islam. Ya bukan Islam lagi. Ya, cuman dalam madhab mereka dimintai tobat 3 hari. Walaupun ada yang berselisih 2 bulan. Ya. Ada yang berselisih dimintai tobat 3 hari. Ada yang para ulama madhab Syafi'iyah dan yang lainnya menyatakan hari itu aja diminta taubatnya. Hari itu aja. Hari itu diperbuat syirik, hari itu dia diminta taubat. Gak mau eksekusi plus takfir. Dan gugur hak-haknya. Dimakamkan di tempat kaum muslimin. Segala macam lah. Ahli warisnya juga yang muslim selesai. Gak boleh lagi. Kalau dia punya istri, langsung istrinya menjanda. Ya. Langsung istrinya diponis janda. Udah cerai mana? Karena sudah beda agama. Nah, ini madhabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, madhabnya Syekh bin Bas. Itu juga madhabnya Syekh bin Bas dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya. Mereka seperti fuqaha madhab. Fuqaha madhab. Tapi berikutnya lagi. Nah, Syekh Shalih Fauzan yang membawa bendera madhab tersebut di era sekarang. Ya. Mana lagi berikutnya? Hah? Asan. Annal jannata wan nar mawjudatan. Bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada. Ya, dan ada. Mengimani surga dan neraka adalah bagian dari mengimani tauhid. Makanya dalam hadis yang kita lewat, hadis Ubadah bin Shamit, barang siapa yang bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, menyatakan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, kalimatnya roh darinya, menyatakan bahwa surga neraka hak, ada khalallahu jannata ala makana minal amal, maka Allah akan masukkan dia ke surga ya ala makana minal amal, yang ada 2 tafsiran, sesuai dengan amalan dia di surga, atau Allah tetap akan masukkan dia ke surga walaupun dia nanti masuk neraka karena ada dosa besar dia yang belum sempat dia taubati di dunia. Nah, ini mengimani surga dan neraka adalah bagian dari akidah. Ya, ada orang enggak percaya adanya surga dan neraka, mereka cap itu sebagai sebuah hal yang fiksi, khayalan, dongeng, hanya sebagai motivator, hanya sebagai pelecut agar kita beramal kebaikan. Subhanallah. Ya. Maka orang yang tidak mengimani surga dan neraka maka dia kufur. Ya. Seorang muslim harus mengimani itu. Seorang muslim harus takut kepada neraka. Ya. Seorang muslim harus mendambakan surga. Nabi aja takut ke neraka kok. Ya. Tiba-tiba sufi bilang, gak apa-apa di neraka yang penting Allah ridho katanya. Rasul aja berdoa kok setiap sholat, selepas sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam tuh langsung. Dia tiba-tiba gak apa-apa, gak takut sama neraka. Waduh. Asalis yang ketiga, annal maqsuda al-a'zama amalul qalbi hatta inda abadatil awsan. Bahwasanya tujuan ya, yang terbesar, yang teragung adalah amal qalbu, amalan qalbu hatta inda abadatil awsan, hingga sudah berada di hadapan para penyembah berhala. Ini maksudnya ini. Ya. Hah? Jamak dari wasan, ausan. Abadah jamak dari abid. Ya, jamak dari abid. Nah. Berikutnya Arabi yang keempat, qurbul jannati wan nar minal insan, dekatnya surga dan neraka dari manusia. Masya Allah. Dekat banget surga dan neraka itu dekat dengan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin na'lih." Ya. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal dia. Kan tali sendal kita itu dekat sama kita, sendal kita. Surga itu lebih dekat lagi kepada kita. Siapa yang mati di atas tauhid, surga. Siapa yang mati di atas syirikan, neraka. Ngeri banget itu. Ngeri banget. Wanar misul dalik. Neraka juga demikian. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian mana lagi? Al-khamis. At-tahdhiru minad dunub wa in kanat saghiratan fil jisman, fil husban. Yaitu peringatan dari dosa walaupun itu kecil fil jisman, fil husban, dalam perhitungan. Dalam kalkulasi kita itu kecil. Oh, cuman lalat kok. Oh, ternyata besar di sisi Allah. Ya, besar di sisi Allah. Mengerikan lagi ternyata. Syirik akbar. Ya. Syirik akbar. As-sadis yang keenam, bayanu sa'ati maghfiratillahi wa syiddati uqubatihi. Penjelasan luasnya ampunan Allah dan dahsyatnya hukuman Allah. Ya. Dahsyatnya hukuman Allah. Ya luas ampunan Allah. Dia dipenggal karena tauhid masuk surga. Taib. Al-ra as-sabi yang ketujuh, annal a'mala bil khawatim. Bahwasanya amal itu yang dihitung adalah endingnya, akhirnya. Nah, ini yang berat itu akhirnya. Istiqomah itu hasilnya ialah mati di atas ketaatan. Yang ngeri itu kita udah capek-capek beramal niat dan bilah, ujungnya mati dalam keadaan maksiat. Naudzubillah. Oh, kalau gitu karena belum tentu, yaudah saya maksiat aja lah. Orang yang banyak beramal aja belum tentu mati di atas taat, apalagi yang biasa maksiat. Walaupun memang belum tentu juga dia mati di atas maksiat, tapi peluangnya, peluangnya. Nah, paham gak disini? Baik. Makanya kata Nabi SAW ketika beliau menjelaskan setiap insan sudah ditentukan kaplingnya di surga atau di neraka, karena sudah sesuai dengan takdir. Kata sahabat, ya Rasulullah, afala nattakilu ila kitabatina. Oh ya Rasulullah, kalau begitu kenapa kita gak bersandar aja sama catatan takdir kita? Kata Nabi lah, ya malu, beramalkan semua akan dimudahkan. Ya. Yang biasa beramal dia akan dimudahkan menuju jalan kebaikan. Makanya Nabi membacakan ayat, fa amman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasaniyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang a'ta wa taqa, yang dia memberi, berderma, berdonasi, bersedekah dan bertakwa, membenarkan surga, dia beriman pada hari akhir, maka kami akan mudahkan dia kepada jalan kemudahan, jalan surga. Wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasaniyassiruhu lil usra. Namun barang siapa yang bakhilah, enggak mau beramal, enggak mau sedekah, dia enggak mau. Mendustakan hari kiamat. Wastaghna, merasa cukup. Maka kami akan mudahkan dia menuju jalan kesulitan. Ya, memang betul orang yang banyak taat belum tentu mati di atas ketaatan. Iya. Orang yang taat aja belum tentu mati di atas taat, apalagi orang yang biasa maksiat. Belum tentu juga lagi mati di atas taat. Lebih banyak kemungkinannya mati di atas maksiat. Tak paham gak sini? Ya. Lebar kalau begitu. Mimpi kita itu udah mati di jalan Allah. Mimpi kita itu mati di jalan Allah. Harapan kita itu, permintaan kita, mati di jalan Allah. Ya. Jangan sampai kita mati di jalan dunia. Ya. Maksudnya apa? Lagi cari dunia. Kita berharap matinya itu ibadah, syahid, perang. Hah, mati di penggal musuh, mati lagi ngaji, mati di perjalanan ngaji, kayak gitu-gitu. Ya. Kadang-kadang kita ini ngenes sama diri sendiri, kita ngeliat orang mati dalam keadaan habis adzan, lagi sujud. Ngenes. Kita ini bisa gak kayak gitu? Dengan kapasitas yang kayak begini, kotor, segala macam, bisa gak? Ya Allah, ada orang kayak kemarin tuh, ya, viral, mati selepas adzan. Atau mati lagi ceramah, ceramahnya pas la ilaha illallah. Tapi barakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Ya, munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis ini dengan bab. Haitsu dallal hadisu ala tahrimi dzabhi li ghairillah. Hadis ini menunjukkan haramnya menyembelih untuk selain Allah ala sabili taqarrubi wa ta'dhim. Ya, yaitu menyembelih untuk selain Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri dan pengagungan. Kalau menyembelih untuk selain Allah, oh ya untuk makan, untuk jualan, itu boleh. Ya. Itu boleh. Untuk makan, untuk jualan itu boleh. Tapi mana lagi tadi? Hah? Fayakunu adzabhu ibadatan. Maka menyembelih itu adalah ibadah. Fasarful ibadah li ghairillah syirkun. Dan memalingkan ibadah untuk selain Allah itu adalah kesyirikan. Memalingkan ibadah untuk selain Allah itu adalah kesyirikan. Maka sembelihan kita ini untuk Allah itu yaitu Idul Fitri, Idul Adha tanggal 10 dan hari-hari tasyrik bagi non jamaah haji. Bagi jamaah haji hadyu di tanggal 10. Ya, atau sembelih nadar untuk Allah. Atau yang berikutnya akikah. Hah? Akikah. Ini sembelihan ibadah. Selain dari itu mubah. Ya, yang haram sembelihan untuk jin, untuk berhala, pusara. Ya. Sembelihan untuk menyambut pemimpin, orang tertinggi, petinggi dan segala macam. Dia turun dari pesawat, dia turun dari mobil, disembelih dalam rangka menyambut dia. Itu syirik. Ya, disebutkan oleh Syekh bin Bas di Subulus Salam, disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan di Iyanatul Mustafid, itu adalah kesyirikan. Taibar kalau fikum. Mulahadhah. Lihat di sini catatan penting. Hadal haditsu la yu'aridu qawlahu illa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun bil iman. Hadis ini tidaklah bertentangan dengan firman Allah mengenai orang yang dipaksa berbuat kesyirikan illa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun. Kecuali orang yang dipaksa dan kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Tidak bertentangan. Di anna Rasulullah SAW qala fi hadal hadis, karena Nabi SAW bersabda tentang hadis ini mengenai orang yang memberikan sesaji kepada kaum tadi dalam bentuk lalat, faqarraba dzubaban, maka dia memberikan qarraba, memberikan sesaji. Wa taqrib, ya, memberikan sesaji, ya dulu ala ridha, menunjukkan keridhaan dia. Bihadzal amali, dengan perbuatan dia tadi. Wa insirahi qalbihi lahu, dan bagaimana lapangnya dada dia, ya, atas perbuatan dia tadi. Maka kesyirikan, ya, kekufuran ini tidaklah menjadi sebuah kekufuran yang membatalkan Islam dia, selama dia dipaksa. Ya, kalau dia dipaksa atau dia masih kecil atau dia ya, gila. Adapun orang yang mabok berbuat kekufuran, dalam mazhab Syafi'i sah kekufurannya. Sah kekufurannya. Baik. Namun dia diberikan hukuman dipenggal kepalanya oleh pemerintah kaum muslimin kalau sudah kalau mabok sadar ya, sadar. Kalau pingsan siuman, mabok apa? Sadar. Sadar. Eling. Ya, itu. Ya. Nah, dan dipaksa. Dipaksa dengan syarat kolbunya ya, mengingkar. Kalau kolbunya ridho, kufur. Nah, dipaksa yang namanya ikroh, ada ikroh tar, ada ikroh nakis. Ini disebutkan oleh para fuqaha. Ya, saya kutip belum lama ini di medsos. Saya fotoin kitabnya sekalian plus terjemahin dari kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Kuwaitiyah. Itu dipaksa adalah yang dianggap dalam syariat sebagai udzur adalah paksanya itu tam. Pemaksaan yang mengancam nyawa dia. Pemaksaan yang mengancam rusaknya anggota badan dia. Nah, ini yang diterima. Tapi kalau pemaksaan, kalau kamu enggak kupur saya tempeleng kamu. Kalau kamu enggak kupur saya bawain materai 6.000 buat perjanjian. Ini ikroh nakis, pemaksaan yang kurang. Enggak boleh ditaatin. Dipaksa kupur. Ya. Kalau enggak kupur ditempeleng. Memangnya kalau ditempeleng mati? Nah, kecuali bisa tempeleng langsung mati, udah tahu dia ngeliat temannya ditempeleng mati. Kayak Nabi Musa gitu kan. Nah. Ini kalau enggak kan ya udah enggak. Ya. Atau dibawain mau dipersekusi. Terus dibawain materai 6.000 gitu. Ayo. Bawa kamu ini. Itu ikroh nakis. Pemaksaan yang kurang yang enggak boleh ditaati. Mau dipersekusi aja kok takut kayak gitu. Kecuali kita mau dibunuh atau anggota tubuh kita jadi rusak. Ya, disiksa anggota yang menyebabkan anggota tubuh rusak itu syarat. Cacat permanen. Kalau enggak pemaksaan yang tidak dianggap. Paham sini ya? Tabarakallahu fikum. Ya, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Pembatal Keislaman menyebutkan pembatal ini berlaku bagi yang serius bercanda. Ya. Yang takut enggak dianggap sebagai uzur. Yang dianggap uzur adalah yang dipaksa, yang mengancam jiwa dia. Ya, yang mengancam jiwa dia. Tabarakallahu fikum. Ya, dan dalam mazhab Syafi'i, kalau orang yang menyembelih untuk selain Allah tidak diudzur karena kebodohan dia, kecuali dia baru masuk Islam atau dia tinggal dari yang jauh dari negeri kaum muslimin dan tidak ada akses untuk kaum muslimin. Ini disebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini di kitab beliau Mughnil Muhtaj. Ya, paham sini ya? Ini dalam mazhab Syafi'i. Maka dalam mazhab Syafi'i orang yang menyembelih untuk selain Allah di pantai selatan murtadun. Kita boleh enggak bilang mereka murtad? Kata Syekh bin Bas boleh. Ada orang sekarang, oh jangan tuh hak ulama. Itu siapa dia? Dibanding pembesar ulama Syafi'iyah, siapa dia dibandingkan Syekh bin Bas? Ya, Syekh bin Bas di Subul Salam dan juga di ya, makalat yang namanya Aqwal Syekh bin Bas fi Mas'alatil Udzur bil Jahal. Menyatakan kalau orang awam melihat kesyirikan syirik akbar. Ini orang awamnya udah tahu syirik akbar itu kayak apa. Kayak kita lah, kita ini kan awam. Kita ngaji, udah ngerti mana syirik akbar, syirik asghar. Melihat orang yang melakukan kesyirikan, syirik akbar, boleh enggak dikatakan itu musyrik kafir? Boleh. Ya, ada orang yang bilang, enggak boleh itu hak alim, hak ulama. Siapa dia dibanding Syekh bin Bas? Siapa dia dibanding pembesar mazhab Syafi'i? Paham enggak sini? Siapa dia? Syekh bin Bas menyatakan boleh, dia kok bilang enggak boleh. Terus apa maknanya syirik? Apa maknanya pembatal keislaman? Apa maknanya riddah di dalam buku-buku fikih? Ya. Apa maknanya? Apa maknanya kalau gitu? Ulama Hanabilah mengatakan demikian. Syafi'iyah, Malikiyah. Ya. Hanafiyah menyatakan demikian. kufur ya kufur di kitab Rida. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga demikian. Ya. Barakallahu fikum. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau Hambali, maka beliau memuat kitab-kitab tauhid beliau, akidah beliau, pembatal kisaman beliau di atas madhab Hambali. Ya, di atas madhab Hambali. Nah, ya cukup ya. Ada yang mau ditanya silakan. Tafadhalu.